Bagaimanakah baiknya bagi seorang yang mempunyai modal tabungan untuk nikah, tetapi belum ada untuk kedepannya atau menganggur? Bagaimanakah baiknya bagi seorang yang mempunyai modal tabungan untuk nikah, tapi belum ada untuk kedepannya atau sedang menganggur? Jadi tabungan ada, tapi kerjaan belum ada. Ya, nabung dari mana? Barakallahu fikum. Sesungguhnya pekerjaan itu mudah dicari. Artinya kalau dia mau bekerja, sangat-sangat mudah. Dia tinggal datang ke pasar yang ini, beli 100 rupiah, dijual ke pasar yang sana menjadi 300 rupiah. Dia menjadi 300 yang tadinya 100. Dan itu terjadi ketika para sahabat hijrah ke Madinah. Di antara seorang sahabat berkata, "Dulluni 'ala suq." Tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan aku di mana pasar. Kemudian dia ke pasar. Menjual atau membeli seekor kambing, menjualnya ke sana. Kemudian dari sana dia belikan dua ekor kambing dan terus sampai menjadi Masya Allah kaya, menjadi kembali seperti semula. Memang dia saudagar, orang yang pandai berdagang. Maka kembali dia memiliki harta kembali yang tadinya dia pergi hijrah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Barakallahu fikum. Bahkan kalaupun mahu tidak memiliki modal sama sekali, menjual jasa, sini saya angkatkan barang, bisa. Dan itu tidak rendah, terhormat, karena dia bekerja dengan keringatnya sendiri. Sehingga kalau dia bisa mengumpulkan, bisa menabung untuk nikah, kenapa dia tidak bisa bekerja untuk menghidupi dia dan keluarganya? Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, makanan empat orang cukup untuk delapan orang. Apa artinya? Ta'amul wahid yakfi tsnain, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Maknanya ta'amul wahid yakfi tsnain, makanan satu orang cukup dua orang, artinya kalau engkau bisa menghidupi dirimu sendiri, engkau bisa menikah. Kalau engkau bisa menghidupi dirimu sendiri, berarti engkau bisa menikah. Artinya bisa makan berdua yang kamu tadi makan sendirian. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.